السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الحاضرين رحمني ورحمكم الله، kita masuk pada bab yang terakhir dari kitab kita Lamuddur al-Manthur min al-Qawl al-Ma'thur fi al-I'tiqad was-Sunnah. Untaian mutiara-mutiara dari ucapan-ucapan yang diriwayatkan dari salaf tentang i'tiqad was-Sunnah, yaitu bab yang ke-59. Ma kullu ma yu'lam yuqal. Tidak setiap yang diketahui disampaikan, atau tidak setiap yang diketahui diucapkan. Wa ma kullu haditsin tuhaddats bihi al-'ammah. Dan tidaklah setiap pembicaraan disampaikan kepada keumuman manusia. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fadhakkir in nafa'atid dhikra. Fadhakkir in nafa'atid dhikra. Berilah peringatan kalau peringatan itu bermanfaat, jika peringatan itu akan bermanfaat. Ini ikhwan ibn na'azakumullah menunjukkan kalau ghalabatul dhan, prasangka yang ghalib, prasangka yang dominan bahwa orang tadi enggak akan mengambil manfaat, ngapain kita mengingatkannya, ngapain kita berbicara padanya, dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini menjawab pertanyaan sebagian kita ketika ditahdzir, hati-hati dia mubtadi'un dhal, hizbi dan seterusnya, tapi kan kita perlu nasihati dia. Ini jawabannya. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Ingatkanlah kalau bermanfaat, diduga akan bermanfaat buat dia. Tetapi silahkan kalian lihat, ahlul bid'ah dengan pendosa berbeda. Kalau pendosa diharapkan mereka akan sadar dan kembali kepada kebenaran. Tetapi kalau mubtadi'un dhal, dia merasa apa yang dikerjakan benar. Mau apa? Kamu ngomong apa? Menurut saya ini benar kok. Menurut saya ini baik. Bahkan saya mengerjakannya taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka ibadah supaya dapat pahala. Kok kamu malah menegur saya? Innallaha tajaza sahibil bid'ah anit taubah. Allah Subhanahu wa taala menghalangi sahibul bid'ah dari taubat. Artinya sangat sulit sahibul bid'ah untuk bisa bertaubat. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir ayat ini, aidzakir haitsu tanfa'ut tadzkirah. Kata Ibnu Katsir, makna ayat ini adalah ingatkanlah di mana akan bermanfaat peringatan. Peringatkanlah kapan peringatan itu akan bermanfaat. Wa minha huna yukhadul adab fi nashril ilm. Dari sinilah diambil adab-adab menyebarkan ilmu. Adab-adab dalam menyampaikan ilmu. Fala yadha'uhu 'inda ghairi ahli, jangan diletakkan pada orang-orang yang bukan ahlinya. Orang-orang bukan ahlinya bisa jadi orang-orang yang belum nyampe ilmunya, artinya terlalu jauh apa yang kamu bicarakan dengan kadar orang tadi. Khatibun nas ala qadri uqulihim, ajak bicara manusia sesuai dengan kemampuan nalar mereka. Kalau kita berbicara kepada anak-anak kelas 1, pelajaran kelas 6, bingung. La yantafi', tidak mengambil manfaat. Malah akan berkata, aduh pelajaran ini susah, sulit, gak ngerti saya. Bi, aku mau keluar saja. Malah putus asa. Malah lari. Mengapa? Tidak pas dengan kadar nalarnya. Kata Ibnu Katsir, makna fadzakir in nafa'ati dzikra adalah dzakir haitsu tanfa'u tadzkirah. Ingatkanlah di mana peringatan akan bermanfaat. Peringatkanlah kalau diduga, dikira akan bermanfaat. Kalau tidak, sebaiknya kamu menyelamatkan dirimu sendiri. Sebaiknya kita menyelamatkan diri kita sendiri. Kalau kamu ajak bicara ahli bid'ah tadi, kamu begini, kamu, dia punya hujjah yang sesungguhnya syubhat. Akan menyampaikan kepada kamu syubhatnya. Saya punya dalil, saya punya bukti, saya punya hujjah. Disampaikan syubhat. Kalau kamu bisa menjawab syubhat itu. Kalau tidak, kamu akan tertegun berbangku tangan. Iya ya, benar juga. Maunya menasehati, malah kamu dinasehati. Maunya meluruskan, malah kamu dibengkokkan. Ini barakallahu fikum. Maka para ulama menyatakan, jauhi mereka, hindari mereka. Fadzakir in nafa'ati dzikra, ingatkanlah kalau akan bermanfaat. Tsumma saqa Ibnu Katsir. Kemudian Ibnu Katsir membawakan riwayat asar dari Ali bin Abi Talib, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma, dan lain-lainnya. Yang keduanya bermakna hampir sama seperti yang sudah kita sampaikan tadi, ajak bicara manusia sesuai dengan nalar mereka. Karena kalau tidak, akan menjadi bagi sebagian mereka fitnah menyampaikan sesuatu yang mereka belum bisa memahami. Jadi fitnah. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah berkata kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad? Wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Mu'adz menyatakan, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu. Kemudian Nabi menyatakan, "Haqqul 'ibadi 'ala Allah." Hak hamba dari Allah adalah dia tidak akan diazab kalau dia tidak syirik. Sedangkan hak Allah dari para hamba adalah agar diibadahi dan tidak sekutukannya dengan sesuatu apapun. Beliau Mu'adz mengatakan, "Ya Rasulullah, afala ubasyirun nas?" Apakah tidak sebaiknya kita beritakan berita gembira ini pada manusia, bahwa kalian kalau tidak syirik gak akan diadab? Ini kabar gembira. Kata Nabi, "La tubashshirhum fayattakilu." Jangan. Jangan kabarkan pada mereka, niscaya mereka akan ittikal, menyandarkan dengan berita ini, kemudian tidak lagi semangat untuk berlomba-lomba dengan amal saleh. Wa fi riwayah, dalam riwayat lain Nabi berkata, "Idzan yattakilu." Kalau begitu mereka akan ittikal. Wa fi ukhra, alhamdulillah. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, "La inni akhafu an yattakilu." Jangan, aku khawatir mereka akan berittikal, menyandarkan dengan berita ini, kemudian bersantai-santai. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesuai dengan judul babnya, "Laisa kullu ma yu'lam yuqal, walaysa kullu ma hadith tuhaddas bihil amma." Tidak mesti apa yang kau tahu kau sampaikan. Tidak mesti apa yang kamu dapatkan dari hadith kemudian kau sebarkan kepada manusia secara umum. Ikhwan ibn a'azakumullah, fitnah yang sekarang terjadi di zaman ini adalah fitnah kotak ajaib yang bernama HP. Sebab dengan satu sentuhan tersebar kepada ammah. Wah, ini baru nih, baru saya dengar, share. Ini baru nih, share. Ini baru nih, share. Sebentar, sebentar, sebentar. Kamu share pada siapa? Hal, apakah sekadar mereka ilmu ini? Apakah pantas untuk mereka atau belum waktunya? Apakah mereka akan paham atau tidak paham? Apakah mereka akan memiliki pemahaman yang salah nantinya atau tidak? Hitung. Ini namanya hikmah. Jangan asal share, share, share. Memang jempol tak bertulang. Bertulang. Karena seperti lidah. Pepatah yang menyatakan lidah tak bertulang karena seenaknya ngomong-ngomong enggak dipikirkan. Ternyata sekarang jempol, sayangnya jempol bertulang. Tetapi toh fitnahnya hampir sama. Sembarangan nge-share, sembarangan nge-share, sembarangan nge-share, membingungkan mereka. Maksudnya apa ya? Maksudnya apa ya? Maksudnya apa ya? Apalagi pakai bahasa-bahasa yang tidak jelas. Bahasa-bahasa provokasi. Wah, ada berita nih, katanya Indonesia akan berpecah menjadi 12 negara. Share. Kamu gak berpikir kalau itu akan jadi fitnah? Apakah kita tidak berpikir kalau itu akan membuat kesalahpahaman? Kalau kamu dapat berita dari thiqah, lebih seringnya dapat berita dari yang tidak thiqah. Dari mana? Gak tahu. Saya juga dapat dari orang lain. Laisa kullu ma yu'lam yuqal. Tidak mesti apa yang kamu tahu kamu share. Ini bab yang sangat penting, masya Allah. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa ucapan Nabi di akhir hadis Mu'adz tadi? Mu'adz ingin menyampaikan, aku akan sampaikan pada mereka semua. Jangan. Ya. Kalau orang-orang tidak seperti kamu, wahai Mu'adz, akan menyebabkan mereka malas untuk beristihad dalam ibadah. Sampaikan misalnya kepada orang-orang awam, yang penting gak syirik kamu masuk surga. Yang penting gak syirik gak akan diazab. Apa kira-kira yang terjadi? Untuk apa bersungguh-sungguh beramal? Sekedarnya sajalah. Untuk apa kita mengerjakan yang sunnah-sunnah, mengerjakan puasa sunnah, sholat sunnah? Yang penting gak syirik, selesai. Waduh, bahaya sekali. Bahkan sebagian mereka berkata, berarti boleh dong berbuat dosa, yang penting kan gak syirik. Waduh, ini lebih mengerikan lagi. Aku dengar kemarin, katanya yang penting gak syirik, gak akan diazab. Jadi saya akan berbuat dosa dengan semau gue. Yang penting tidak syirik. Siapa yang salah? Jempol. Yang tek, sentuh, wer, tersebar, semua orang baca. Orang tua, anak muda, yang sudah belajar, yang belum belajar, orang awam, orang yang sudah ngaji, semua baca. Maka yaj'al li ba'dihim fitnah, akhirnya menjadi pada sebagian mereka, kalau sebagian yang ngerti alhamdulillah tidak jadi fitnah, tapi pada sebagian yang lain jadi fitnah. Kalau gitu ngapain kita hati-hati, sholatnya semangat, untuk apa? Yang penting gak syirik, selesai kok. Hadisnya sahih Bukhari wa Muslim. Ikhwan ibn na'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. An Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat berikutnya dari Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qal, abshiru wa bashirun nas, beritakan kabar gembira pada manusia. Man qala la ilaha illallah sadiqan biha dakhala al-jannah. Abshir, bergembiralah. Wa bashirun nas, dan beritakan pada manusia bahwasanya siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan jujur dari hatinya, dia akan masuk surga. Beritakan, kata Nabi SAW. Fakharaju yubashirun, maka mereka keluar dari majlis tersebut menyebarkan berita tadi. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Falaqiyahum Umar, kemudian ditemui mereka oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Fabasyaruhu, dikabarkan berita tadi bahwa siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan jujur dari hatinya akan masuk surga. Faqala rasul faraddahum, faqala Rasulullah sallam, lima radattahum ya Umar. Kata Umar, jangan sebarkan seperti ini pada manusia. Kata Umar bin Khattab, maka dilaporkan kepada Rasulullah sallam, ya Rasulullah, aku menyebarkan pada manusia. Kata Umar, jangan. Kata Nabi, ya Umar, lima radattahum, kenapa engkau menentang mereka? Qala idzan yattakilun nas, ya Rasulullah, kalau begitu manusia akan bersantai-santai. Yang penting mengucapkan la ilaha illallah, selesai. Artinya akan terjadi kesalahpahaman. Kalau saja tidak salah paham, cukup kalimat sidqan min qalbihi, itu cukup. Mengapa? Karena orang yang mengucapkan la ilaha illallah, kalau jujur dari hatinya, akan berbuah pada anggota badannya, akan berbuah pada akhlaknya, akan berbuah pada amalannya, pada ibadahnya, pada salatnya, pada puasanya, pada semua amalan-amalan salehnya. Terpengaruh dengan la ilaha illallah yang ada di hatinya. Tidak beribadah kecuali pada Allah. Maka dia akan melaksanakan ibadah seperti. Tetapi li ba'dhin nas, bagi sebagian manusia yang biasanya orang yang awam, akan salah paham. Oh, berarti yang penting ngomong la ilaha illallah, selesai, saya akan masuk surga. Tidak beramal, tidak sholat, tidak puasa. Kamu kenapa enggak sholat, kenapa enggak puasa? Yang penting kan mengucapkan la ilaha illallah. Saya mengucapkan la ilaha illallah. Sidqan min qalbi, iya, jujur saya dari hatinya. Selesai kan? Bahaya kalau mereka salah paham. Nabi mentakrir, menyetujui apa yang dikatakan Umar. bahkan mencocoki ucapan Nabi kepada siapa? Mu'adz ibn Jabal. La tubashirhum fayattakilu. Jangan beritakan pada mereka, mereka akan bersantai-santai. Ini contoh satu berita, bagi sebagian menjadi bersyukur, bagi sebagian yang lain justru jadi malas. Kalau kepada para sahabat yang masya Allah imannya dan ilmunya yang sangat tinggi, begitu mendengar bahwa siapa yang mengucapkan la ilaha illallah jujur dari hatinya akan masuk surga, atau hadis Mu'adz, siapa yang tidak syirik tidak akan diazab, mereka bersyukur kepada Allah, alhamdulillah ya Allah, semakin syukur, semakin sholat, semakin ibadah, semakin semangat berdoa, semakin meratap di hadapan Allah, semakin semangat ibadahnya. Tetapi kepada awamun nas, al-juhala, gha'iyun, tarsarun, mereka tidak memahami sejauh itu. Memahami simpel, berarti siapa yang mengucapkan la ilallah masuk surga. Ya sudah, ngapain saya semangat beramal? Yang penting mengucapkan la ilallah saya akan masuk surga. Ikhwan ibn na'azakumullah, berarti barakallahu fikum, bukan satu kedustaan, bukan satu khianat tidak amanat kalau menyampaikan yang ini belum menyampaikan yang itu. Menyampaikan yang bisa dia lakukan, yang bisa dipahami olehnya, dan belum menyampaikan sesuatu yang lebih berat dari itu, itu bukan pengkhianatan. Dan bukan menutup ilmu. Jangan diancam dengan ancaman man katama ilman nafi'an alzamahu bilizamin minnar. Siapa yang menyembunyikan ilmu yang bermanfaat akan dililit dengan lilitan api neraka. Atau dibikin tali kekang di mulutnya dengan api neraka. Ini barakallahu fikum, tidak tepat ayat ini atau hadis ini diarahkan pada orang tadi. Orang tadi akan menyampaikan pada kelasnya nanti. Sekarang kelas 1 dulu, kemudian pelajaran kelas 2, kemudian pelajaran kelas 3, kemudian pelajaran yang berikutnya, sampai hadis tadi kepadanya. Dan Allah memberitakan kabar gembira pada kalian, siapa yang tidak syirik enggak akan dihadap. Semakin syukur dia, semakin semangat ibadah, kan begitu. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka jangan dirusak tahapan-tahapan tadi. Siapa yang sering merusak tahapan-tahapan tadi? Yang sering merusak tahapan-tahapan tadi adalah orang yang sok pinter. Ustadznya sudah merencanakan akan sampaikan ini dulu, ini dulu, karena banyak orang yang baru. Tiba-tiba yang sok pinter, Ustaz, apa hukumnya ini Ustaz? Apa hukumnya itu Ustaz? Ustaznya bingung. Karena dia akan menyampaikan masalah itu nanti. Di satu saat ketika mereka sudah ya, saatnya disampaikan masalah itu. Tapi dirusak oleh orang tadi. Akhirnya ustaznya serba salah. Tidak menjawab. Salah menjawab, mereka akan bingung. Loh, kok gitu Ustaz? Ustaz, apa hukumnya salat pakai sendal? Gimana? Ya. Sunnah, kata Syekh Utsaimin. Walau alal mafrushah, sunnah, walaupun di atas hamparan permadani. Mau apa? Apa enggak geger itu orang-orang awam tadi? Loh, ini ajaran apa benar? Kok mau ngotorin masjid? Barakallahu fikum, siapa yang merusak? Yang tanya tadi, Ustaz, ini saya tahu. Udahlah, kamu diam. Akan disuapi oleh gurumu, sesuap demi sesuap, setingkat demi setingkat, akan sampai nanti pada bab-babnya masing-masing. Dan mereka akan bisa memahaminya pada saatnya, bisa menerimanya pada saatnya. Ikhwan ibn a'azakum lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata Ali bin Abi Thalib, ini yang tadi dibawakan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, ketika menafsirkan fadzakir in nafa'ati dzikra, peringatilah atau peringatkanlah ketika peringatan itu bermanfaat. Kata Ibnu Katsir, yakni peringatkanlah ketika kamu lihat peringatan itu akan bermanfaat. Kalau tidak, jangan. Kemudian dibawakan ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Hadditsun nasa bima ya'rifun. Hadditsun nasa bima ya'rifun. Aturiduna an yukadzdzaba Allahu wa rasuluhu? Wa ba'd ar-riwayat zadat wada'u ma yunkirun. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, hadisun nas, ajak bicara manusia, bima ya'rifun, dengan sesuatu yang mereka bisa pahami. Aturiduna an yukadzdzaba Allahu wa rasuluh? Apakah kalian ingin Allah didustakan dan Rasulnya didustakan? Demikian dalam satu riwayat. Dalam riwayat lain Ali bin Abi Thalib mengatakan, wada'u ma yunkirun, tunda dulu apa yang mereka tidak bisa terima. Artinya mereka belum bisa memahami. Tunda. Karena mereka bisa belum bisa memahami yang seperti itu. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dibawakan pula riwayat yang kedua dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang hampir semakna dengan itu. Ma anta bimuhaddisin qauman hadisan la tablughu 'uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Tidaklah engkau menyampaikan kepada satu kaum satu hadis yang tidak bisa mereka pahami dengan akal mereka kecuali bagi sebagian mereka akan jadi fitnah. Terjemahkan sekali lagi, ma anta bimuhaddisin qauman haditha, tidaklah engkau menyampaikan kepada manusia satu hadis yang tidak bisa dipahami oleh mereka kecuali pasti akan menjadi fitnah bagi sebagian mereka. Yani kalau menyampaikan sesuatu yang akal mereka belum bisa memahaminya, yang akal mereka belum sampai kepadanya, maka barakallahu fikum, kalau kamu sampaikan pada orang yang seperti itu akan menjadi fitnah bagi mereka. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, yang sering jadi fitnah juga adalah masalah intern, di-share kepada halayak ramai. Fitnah kesalahpahaman di tengah salah satu pondok pesantren, geger di internet. Itu juga menyelisihi hal ini. Ngapain? Mereka semua yang di luar sana gak ngerti urusan kamu. Gak ngerti mereka. Ngapain kamu bersilat lidah atau bersilat jempol di internet? Orang-orang apa sih ini? Ahli sunnah ribut terus. Maka saya katakan maaf ya, dungu. Orang ini wallahi dungu. Sarsarun. Apalagi julukannya ghoghoiyun. Ngapain bicara yang bisa dibaca oleh hayak ramai seluruh dunia? Sedang apa? Laisa kullu ma yu'lam yuqal. Loh, tapi saya tahu ini yang benar ini. Tidak semua yang kamu tahu harus di-share. Tidak semua yang kamu tahu harus disebar. Akan menjadi fitnah bagi sebagian yang lain. Akan menjadi kesalahpahaman bagi sebagian yang lain lagi. Akan menjadi cemoohan dan olok-olok bagi sekian banyak orang. Yang di luar sana, yang anti sunnah. Yang memusuhi ahli sunnah. Yang memusuhi kaum salafiyin. Ini barakallahu fikum. Kebodohan. Jahlun baqi'. Ikhwan ibn a'azakumullah. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu juga berkata, ma haddatha ahadukum qawman bihadithin la yafhamunahu illa kana fitnah alaihim. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, tidaklah salah seorang kalian berbicara kepada satu kaum dengan pembicaraan yang mereka tidak bisa memahaminya kecuali akan menjadi fitnah atas mereka. Kesalahpahaman. Akan menjadi fitnah atas mereka. Ucapan Ali bin Abi Thalib, ucapan Ibn Mas'ud, ucapan Ibn Abbas, kandungannya hampir sama. Setiap orang ada yang pas untuk disampaikan kepadanya. Orang yang seperti ini kita sampaikan padanya, apa yang dia butuhkan dari ilmu, apa yang dia hajatkan. Orang awam datang pada kamu minta bimbingan, kamu bisa sampaikan sesuatu yang pas buat dia agar dia bisa mudah paham. Sehingga jangan heran kalau setiap Rasulullah SAW didatangi oleh seseorang dan bertanya, terangkan padaku Islam. Kok bisa berbeda-beda? Silahkan baca riwayat-riwayatnya, berbeda-beda. Yang satu dijawab, katakan amantu billah tsumma istaqim. Itu Islam. Saya beriman pada Allah, istiqomah. Selesai. Datang lagi orang bertanya seperti itu, tanya sama tentang Islam juga, diterangkan bersyahadat, kemudian salat, kemudian puasa. Enggak disebut haji. Kepada yang lain lagi dijawab syahadat, kemudian salat, dan kemudian puasa. Zakat enggak disebut, haji enggak disebut. Kenapa hadis-hadis ini berbeda-beda? Apakah Islam berbeda-beda? Tidak. Kata para ulama, bagaimana menjamak hadis-hadis ini? Rasulullah SAW menyampaikan pada orang sesuai dengan apa yang ada padanya. Kalau engkau berkata pada orang fuqara, Islam itu kamu harus naik haji. Bingung dia. Saya berarti gak bisa Islam dong. Saya gak punya uang untuk. Dia gak mampu. Sehingga Nabi berkata, hanya tiga saja. Syahadat, salat, puasa. Titik. Mau disuruh zakat, dia orang miskin. Mau disuruh haji, apalagi. Maka tiga bagi dia. Wah, bisa. Kalau gitu saya bisa. Iya kan? Tetapi kalau digambarkan lima tadi dengan menyatakan harus, inilah Islam. Tanpa ini bukan Islam. Sedih dia, putus asa. Karena salah paham. Ini barakallahu fikum. Ada lagi orang yang diajak bicara oleh Rasulullah SAW. Zakat, disuruh keluarkan zakat. Haji enggak? Kalau kaya suruh keluarkan zakat, berarti bisa haji. Kalau tidak perlu bayar zakat miskin, berarti kalau tidak bisa haji karena miskin, berarti enggak perlu keluar zakat. Ini keluar zakat harus. Tetapi haji tidak disebut oleh Nabi. Kata para ulama, karena yang bertanya tadi adalah orang yang di negeri yang tidak bisa mendatangi Mekah kecuali melalui musuh yang memerangi mereka. Mereka enggak akan bisa saat-saat itu. Sehingga hanya disebut zakat saja. Walaupun dia mampu, tetapi saat itu sangat susah untuk mendatangi Mekah karena melewati musuh yang akan membunuh mereka, memerangi mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. ذكر العجنوني كان ابن عباس يخفى أشياء من أحاديث من حديثه ويفشيها إلى أهل العلم. ابن عباس kata العجنوني رحمه الله menyembunyikan beberapa perkara dari ilmu, enggak disampaikan ke orang umum. Qala wa yufshiha ila ahli al-ilm, tetapi dia menyampaikannya kepada beberapa ulama saja. Ini dari Nabi SAW, tidak kepada orang awam. Apakah dia dosa? Tidak, sesuai dengan ayat tadi, sesuai dengan hadis tadi, sesuai dengan ucapan Abu Hurairah, ucapan Mu'ad, ucapan Ali bin Abi Thalib, ucapan Ibn Abbas, ucapan Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sehingga disampaikan kepada ahlinya saja. Ini Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyatakan, aku memiliki dua kantung ilmu. Yang satu kantung aku sudah sebarkan. Yang satu lagi, kalau aku sampaikan laquti'a hadhil hulqum, akan mati aku, dibunuh oleh mereka kalau aku sampaikan. Tetapi bukan beliau tidak menyampaikan, artinya tidak menyampaikan ke orang umum. Disampaikan kepada beberapa ulama yang memang pantas menerima ilmu tersebut. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita tidak menganut ajaran-ajaran bid'ah yang ilmu itu ada ilmu laduni dan ada ilmu, bukan. Berbeda dengan itu. Kalau itu Nasrullah salam al-afiyah yang mereka anggap bahwa ilmu orang awam dengan ilmu orang khusus berbeda. Tidak. Yang kita sedang jelaskan, ilmu tadi sama untuk seluruhnya, tetapi ini sudah harus disampaikan pada para ahlul ilmi, tapi belum saatnya disampaikan pada mereka yang awam tadi. Mereka harus menerima sekian banyak ilmu lagi sampai mereka bisa paham ilmu tersebut. Bisa dipaham? Berarti bukan tidak disampaikan. Belum saatnya disampaikan pada mereka. Berbeda dengan keyakinan bid'ah tadi yang menyatakan bahwa ada ilmu yang khusus hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu yang disebut dengan khawas. Wa khawasul khawas. Sedangkan orang awam tidak boleh tahu. Sampai tokoh dengan tokohnya mau menyampaikan ilmu tadi, mentransfer ilmu, harus berdayung-dayung ke tengah danau supaya tidak ada orang dengar. Karena ini ilmu-ilmu kehidupan. Tidak boleh ada yang mendengarnya kecuali akan hidup. Dibisikkan di tengah danau, di perahu, hanya dua orang saja. Setelah dibisikkan, tiba-tiba ada cacing di situ menjadi manusia. Karena mendengar ilmu kehidupan tadi. Jadi hidup. Namanya Syekh Siti Jenar. Astagfirullah, astagfirullah. Ini dongeng. Cerita apa yang seperti ini? Adakah ilmu yang dikhususkan hanya untuk orang tertentu saja, orang lain tidak boleh dengar? Tidak ada. Tetapi yang kita maksud adalah bertahap. Kembali pada ucapan Abdullah bin Mas'ud atau ucapan Ali bin Abi Thalib, hadithun nasa ala qadri uqulihim, atau hadithun nasa bima ya'rifun. Sampaikan pada manusia apa yang mereka bisa paham. Kalau mereka belum bisa paham, jangan dulu. Betapa banyak faedah-faedah penting, tapi mau disebarkan, sebaiknya jangan dulu. Ustaz, ini boleh di-share? Jangan. Kan faedah, Ustaz? Jangan. Nanti kita japri, kita bicara. Bukan menyembunyikan ilmu, tetapi akan menjadi liba'din nasi fitnah. Akan menjadi salah paham bagi sebagian orang. Karena susah dipaham. Tidak mengerti orang dengan kalimat itu. Dan yang kasihan adalah para asatidzah yang selalu menjadi rujukan pertanyaan. Ustaz, ini maksudnya apa sih Ustaz? Si maksudnya apa Ustaz? Sampai Ustaz tadi geleng-geleng, emang yang ngeser siapa sih? Susah kan mereka menjawab lagi, menjawab lagi, menjawab lagi. Sering mendapatkan begitu. Ini apa maksudnya? Susah. Akhirnya asatidzah yang kerepotan ditanya sana sini dan kemudian mulai bertanya, emang yang ngeser siapa? Dan kepada siapa dia berbicara? Apakah enggak dilihat? Termasuk hikmah adalah melihat siapa yang diajak bicara dan sampaikan apa yang pas buat mereka, yang sesuai dengan nalar mereka, sesuai dengan apa yang mereka bisa pahami. Qala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'aaini. Ini yang tadi sudah saya singgung. Aku hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua bejana ilmu. Fa ammal awwal fabasathtuhu. Adapun yang pertama sudah aku sebarkan. Wa ammas tsani. Adapun yang kedua, falau basattuhu quti'a hadzal bul'um. Dalam riwayat Hulqum. Adapun yang kedua, kalau saya sebarkan akan putus urat leher saya ini. Artinya belum saatnya disampaikan saat itu. Ikhwan ibn da'azakumullah. Sama seperti Ibn Abbas tadi yang menyembunyikan sesuatu hanya disampaikan pada ahli ilmu saja. Agar tidak hilang ilmu tersebut, suatu saat akan disampaikan kembali. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala fi sahihi, babu man taraka ba'd al-ikhtiyar makhafata an yaqsura fahmu ba'd an-nasi anhu fayaqa'u fi ashadd minhu. Imam Bukhari di antara fiqihnya terlihat di dalam judul babnya. Beliau kitabnya hanya kitab hadis atau dikumpulkan hadis kasih judul bab. Dan itu kesimpulannya biasanya. Maka beliau berkata, bab Orang yang meninggalkan perkara yang baik karena khawatir akan disalahpahami oleh sebagian manusia, akhirnya manusia terjerumus dalam perkara yang lebih jelek lagi. Kebaikan tidak disampaikan. Karena khawatir kalau mereka salah paham, mereka akan melakukan sesuatu yang lebih jelek lagi. Maka sebaiknya malah tidak disampaikan. Ini judul babnya. Artinya apa? Artinya di dalam bab tersebut akan dibawakan riwayat-riwayat seperti tadi. Hadis-hadis. Asar-asar. Wa qala aydan, berkata juga Imam Bukhari rahimahullah, man khassa bil ilmi qauman duna qaumin karahiyata alla yafhamu. Masih Imam Bukhari memiliki judul bab yang lain. Bab, siapa yang mengkhususkan ilmu pada sebagian orang saja, tidak pada sebagian yang lain, karena khawatir mereka tidak akan paham. Ini juga dibawakan dalil-dalilnya dalam bab tersebut. Silakan merujuk kepada kitab Sahih Bukhari. Bab, orang yang mengkhususkan satu ilmu hanya pada orang-orang tertentu saja, tidak pada keumuman manusia. Karahiyata alla yafhamu, karena dikhawatirkan tidak paham. Saya berhusnudzon bahwa antum semua paham di majelis ini apa yang dibahas ini, iya kan? Jangan sampai pulang kemudian menyimpulkan dengan salah. Ustaz Muhammad mengajarkan untuk menyembunyikan ilmu. Astagfirullah. Sudah menyimpang. Masa enggak boleh menyampaikan ilmu pada orang umum? Ngeser faedah enggak boleh. Itu kesalahpahaman dan itu berarti saya salah majelisnya di sini. Beliau penulis membawanya di akhir bab. Habis ini kita lulus, masyaallah. Selesai sudah kajian di limo. Karena sudah lulus, sudah selesai kitab. Dibawakan di akhir setelah sekian pertemuan, sekian tahun, masya Allah. Baru kemudian diajarkan ini. Dengan harapan kalian paham, kita semua paham. Bukan tidak boleh menyebarkan ilmu, tapi sebarkan pada orang yang diduga akan bisa memahami, akan bisa mengerti. Bukan menjadi fitnah pada orang karena salah paham. Tayyib. Qala Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala aqaba athari aliyil mutaqaddim. Ibnu Hajar berbicara rahimahullah mengomentari hadis yang sudah kita sebutkan, yaitu hadis Ali Ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Ibnu Hajar mengomentari hadis tadi, hadithun nasa bima ya'rifun, kata Ali Ibn Abi Talib. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, wa fihi dalilun, ini dalam Fathul Bari, wa fihi dalilun ala annal mutasyabih la yanbagi an yudhkar indal ammah. Di sini ada dalil bahwa tidak boleh menyampaikan perkara yang mutasyabih, yang samar-samar, yang tidak jelas, tidak sepantasnya untuk disampaikan kepada orang umum. Thumma qala, kemudian berkata Ibn Hajar, wa mimman karihat tahadduth bi ba'din duna ba'd, dan diantara yang tidak suka untuk menyampaikan sebagian tanpa sebagian, Ahmad fil ahadith allati zahiruha al-khuruj 'ala as-sultan, Imam Ahmad yang enggan menyampaikan beberapa riwayat kepada orang umum tapi disampaikan pada orang khusus. Mengapa? Karena zahirnya seakan-akan disuruh untuk menentang penguasa. Wah, ini kalau kepada orang awam akan salah paham. Sampaikan pada orang tertentu saja yang akan paham. Ikhwan ibn na'azakumullah, kalimat yang sering disampaikan jihad yang paling tinggi adalah kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling tinggi adalah kalimat yang hak di hadapan penguasa. Kira-kira kalimat ini sering dipakai oleh siapa? Oleh orang-orang khawarij untuk menentang penguasa. Padahal kalau dipahami dengan pemahaman para ulama ahlu sunnah, bukan seperti itu. Bukan disuruh khuruj, tetapi disuruh menasihati secara langsung, engkau wahai penguasa salah. yang benar seperti ini. Sehingga kalaupun dia mendapatkan akibat, dia sendiri yang memikulnya. Kalau sampai dibunuh, dia sendiri yang terbunuh. Barakallahu fikum. Sama dengan itu, kalimat man yansalidhi sultan, siapa yang menasehati penguasa, falyakhud bihadi, maka ambillah tangannya. Maksudnya ajak bicara langsung. Fa in sami'a minhu fadhak, kalau dia mau mendengar, itu yang kita harapkan. Wa illa fala alaik, kalau tidak mau dengar, kamu tidak dosa, kamu sudah menyampaikan. Ikhwan fillah a'azakumullah, jangan sampai disampaikan riwayat seperti ini kepada orang yang tidak paham. Akan menjadi salah, akan menjadi seperti khawarij dan seterusnya. Itu baru Imam Ahmad. Dan juga diantara ulama yang membolehkan dan mengatakan tidak suka untuk menyampaikan secara keseluruhan pada umum, tapi sebagian duna ba'd, adalah Imam Malik. Jadi Imam Ahmad menyatakan pada hadis-hadis yang terkesan menentang penguasa atau khuruj alal hukam. Kalau Imam Malik mengatakan jangan menyampaikan pada secara keseluruhan manusia, tapi orang khusus saja, tentang hadis-hadis sifat. Masalah sifat-sifat Allah berat. Ketika berbicara bahwa kedua tangan Allah kanan, saya pernah menulis masalah itu. Kemudian dicekal oleh salah seorang ikhwah. Ustaz, buletin antum kemarin gak saya sebar. Loh kenapa? Anak takut Ustaz. Takut apa? Takut mereka salah paham. Emang di mana? Di pabrik Ustaz. Ini banyak anak buahnya. Sekian banyak. Oh iya benar-benar. Anda benar. Ya. Itu bagikan pada orang-orang ahlu sunnah yang bisa paham. Sulit bagi orang-orang memahami seperti itu. Hah, jadi gimana maksudnya? Apakah begini, apakah begitu? Saya benarkan. Tidak tersinggung, tidak marah. Kurang ajar mencekal buletin saya. Tidak. Karena paham bahwa itu warid. Disebutkan oleh para sahabat, oleh para tabi'in, oleh para imam-imam. Di antaranya Imam Malik. Fi hadis sifat. Wa Abu Yusuf fil gharaib. Abu Yusuf, murid dekatnya Abu Hanifah, juga menyatakan jangan disampaikan kepada seluruh manusia, tapi bagikan pada sebagian, jangan sebagian yang lain. Pada masalah apa? Fil gharaib, kata Abu Yusuf. Masalah hadis-hadis yang aneh. Maksudnya aneh, baru tahu kok begini, janggal. Itu nanti jangan sampaikan pada orang umum, pada orang-orang khusus dulu. Yang sekarang terjadi, saya lihat anak-anak muda senang sama hadis-hadis aneh. Kok ada hadis begini ya? Share. Salah. Kalau Abu Yusuf malah menyatakan rahimahullah, justru jangan. Sampaikan pada ustaz. Ustaz, ini ada hadis seperti ini. Ini apa maksudnya? Kamu aja gak paham, kenapa nge-share? Sampaikan kepada beberapa ustaz, beberapa ahlul ilmi, agar bisa dipaham atau bisa dicari syarahnya, bisa dijadi yang terkesan kok begini, baru dengar saya. Justru sekarang barakallahu fikum, penyakit baru, penyakit modern adalah ingin viral. Sehingga yang aneh-aneh tadi diangkat. Kemudian orang berbicara, wah, banyak yang baca. Banyak yang like. Banyak yang menjadi astagfirullah, itu bukannya riya. Lupa sama hadis, sama ayat tentang haramnya riya, bahwa riya itu syirik kecil yang akan menggugurkan amalan. Ajib. Na'udzubillahi min amradil qulub. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit-penyakit hati. Wa min qablihim, dan dari sebelum mereka. Masih ingat tadi tiga ulama di antara yang menasehatkan seperti itu, Imam Ahmad, pada masalah hadis-hadis yang terkesan menentang penguasa atau khuruj alal hukam. Itu ke orang khusus saja. Yang kedua, Imam Malik terhadap hadis-hadis sifat. Sampaikan pada orang yang akan bisa memahami saja, jangan kepada umum. Yang ketiga, Abu Yusuf dalam masalah gharaib. Dan Abu Hurairah, sebagaimana telah lewat, fil jarrabin wal wa anna al murad ma yaqa min al fitan. Kalau Abu Hurairah berkata, kalau ini aku sampaikan la quti hadzal hulqum, artinya masalah-masalah fitnah sampaikan pada orang khusus saja, para ulama, para murid-muridnya ulama, orang-orang yang talibul ilm, jangan ke orang umum. Kalau ke orang umum disampaikan masalah-masalah fitan, kamu bisa jadi akan dibunuh. Jihad fisabilillah, ya kalau melawannya, melawan orang-orang kafir, kamu dibunuh oleh orang muslim dalam pemerintahan Islam karena dianggap subversif misalnya gitu. Mengapa? Karena engkau nyampaikan hadis-hadis tentang fitnah-fitnah yang berkait dengan apa yang terjadi sekarang ini kepada orang umum. Ya jelas akan dikatakan bahwa engkau mencerca kami. Salah satunya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari mangkok yang kedua, akan datang nanti penguasa-penguasa yang muda-muda umurnya, dangkal pikirannya, menunda-nunda salat. Itu terjadi semua pada Bani Umayyah. Kira-kira kalau disampaikan apa yang terjadi? Oh, tersinggung mereka. Oh, saya yang kamu maksud. Tangkap. Kan begitu. Ikhwan fillah na'azakumullah. Ini barakallahu fikum disampaikan pada beberapa orang-orang yang bisa paham. Oh, berarti sudah terjadi sekarang. Iya. Ini sudah dikhabarkan oleh Nabi akan terjadi seperti ini. Ikhwan ibn na'azukumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Wa nahuhu an Hudzaifah. Demikian pula diriwayatkan dari Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala anhu, wa anil Hasan, juga dari Al-Hasan, annahu ankara tahditsi Anas lil Hajjaj bi qissatil 'Uraniyyin. Beliau tidak suka. Hudzaifah juga Al-Hasan mengingkari disampaikannya kisah atau riwayat tentang Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi adalah panglima di zaman Yazid bin Muawiyah yang bengis, kejam, membunuh kaum muslimin, bahkan membunuh beberapa ulama. Dianggap menentang penguasa, bunuh. Dianggap menentang puasa, penguasa, bunuh. Ternyata ada riwayat, dikisahkan riwayat itu pada kisah Uraniyin. Maka diantara mereka Al-Hasan al-Hudzaifah menyatakan, ya laitahu lam yuhaddis. Duhai kiranya kalau dia tidak sampaikan ke keumuman masyarakat yang seperti ini. Khawatir jangan sampai kemudian Hajjaj salah paham, akan ditangkap dan kemudian dibunuh juga. لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء. Atau barakallahu fikum, akan dipakai kisahnya untuk menyengaja membantai manusia, membunuh manusia, menumpahkan darah manusia. بتأويله الواهي, dengan menafsirkannya dengan tafsiran-tafsiran yang ngawur. وضابط ذلك, maka definisinya, an yakuna zahirul hadis yuqawwil bid'ah. Hati-hati, jangan membawakan sebuah hadis kepada masyarakat umum yang hadis itu terkesan mendukung satu kebid'ahan tertentu. Kepada Hajjaj mendukung kekejamannya. Ikhwan ibn na'azukumullah, disebutkan sebuah hadis, akan datang penguasa-penguasa yang qulubuhum qulubus syayatin fi juthmanil ins, yang hati-hati mereka hati-hati setan di tubuh-tubuh manusia. Dan nanti akan datang penguasa-penguasa yang kejam dan bengis. Setelah itu datang penguasa yang lemah lembut, yang hati ini tenteram, punggung mulus tidak dicambuk, tetapi masyarakat tidak tenang. Mengapa kira-kira masyarakat tidak tenang? Kalau penguasanya penyayang, masya Allah, penjahatnya berani, kan begitu? itu otomatis kan. Sebaliknya kalau penguasanya kejam, penjahat hilang, aman. Berani macam-macam, tangkap bunuh, tangkap bunuh. Masyarakat merasa tentram. Tapi sebaliknya, kalau penguasanya justru sebaliknya tidak pernah memukul, tidak pernah menangkap, tidak pernah membunuh, justru makin berani. Ini barakallahu fikum disalahpahami oleh sebagian orang. Berarti memang penguasa itu harus kejam supaya rakyatnya tenang, tentram, harus banyak membunuh, gantung di Monas sana. Setiap hari ada 30 orang, 20 orang yang digantung di sana. Kira-kira bagaimana masyarakat? Tidak akan ada yang berani melanggar. Enggak akan ada yang berani menentang. Enggak akan ada yang berani, kan begitu? Karena melihat setiap hari orang digantung. Ikhwan ibn na'azakumullah, khawatir disalahpahami, maka sampaikan pada orang-orang yang bisa memahaminya dengan baik. Jangan dijadikan sebagai dukungan terhadap kekejaman penguasa. Qala wa dhahiruhu fil asl ghairu murad, atau hadis yang dhahirnya bukan yang dimaksud. Dhahirnya kelihatan seperti ini padahal maksudnya lain. Itu juga hati-hati. Jangan sembarangan disampaikan, jangan sembarangan di-share. Fal imsaku anhu, maka hadis-hadis yang seperti itu kalau ditahan kepada orang umum maksudnya, indaman yakhsha alaihi al-akhd bi dhahirin matlub, agar jangan sampai diambil oleh manusia dengan dohir-dohirnya saja, sampaikan pada orang-orang tertentu atau orang-orang yang bisa memahami atau orang yang berilmu atau orang-orang yang sudah bisa memahami hadis-hadis seperti itu. Wallahu a'lam. Ini masih ucapan Ibnu Hajar sampai akhirnya di dalam kitab Fathul Bari. Berkata penulis Jamal bin Furaihan, hadhil ahadith wal athar wa ma fi ma'naha, hadis-hadis ini dan asar-asar ini dan yang semakna dengan ini, yukhadh minha, diambil daripadanya kesimpulan. Al-amal bimuqtada siyasah asy-syar'iyyah al-hakimah allati yura'iha ahlul ilmi, itu adalah syar'i. Kata beliau, maka dari hadis-hadis ini dan hadis yang semakna dengan ini, asar-asar ini dan asar yang semakna dengan ini, diambil kesimpulan, diamalkan. Bimuqtada siyasah syar'iyyah, strategi yang syar'i diamalkan, yang hikmah itu boleh dikerjakan. Allati yura'iha ahlul ilmi, yang biasanya dilakukan oleh para ulama. Kalau memang tidak boleh menyampaikan yang ini, sampaikan yang itu. Silakan. Barakallahu fikum. Itu bukan ngalah namanya. Tetapi itu muqtada as-siyasah as-syar'iyyah, strategi yang syar'i. Syekh Al-Albani, beliau berbicara, ternyata dilarang berbicara oleh penguasa. Ya taat. Saya nulis. Kumpul murid-muridnya atau teman-temannya mencari ilmu kepadanya di rumahnya dan sebagainya. Dilarang lagi, tidak boleh ada kumpul-kumpul di rumahnya. Ya dituruti juga. Tapi tetap mentakhrij. Lihatlah. Dia duduk sendiri di rumahnya dengan takhrij hadisnya, tapi manfaatnya ke seluruh dunia. Iya Pak ya. Itu namanya strategi politik yang syar'i. Jangan ngawur, enggak bisa, dakwah dilarang, kita lawan. Akhirnya berhenti total. Karena ditangkap, disiksa, mungkin dibunuh dan seterusnya. Itu barakallahu fikum bukan yang dijalani oleh para ulama. Para ulama kalau ini tidak boleh, ya ini sampaikan. Kalau enggak boleh, ya ini. Yang lebih penting dari itu banyak yang akan kita sampaikan. Bukan kita tidak menyampaikan selama-lamanya. Suatu saat akan kita sampaikan. Barakallahu fikum. Sehingga alhamdulillah, mereka para ulama benar-benar hakim minal hukama. Orang-orang yang memiliki hikmah. Wa aydan, dan juga al-hikmah fi da'wah. Dari riwayat-riwayat tadi, hadis-hadis tadi, asar-asar tadi, berarti kita disuruh memakai hikmah dalam dakwah. Mana dulu yang perlu disampaikan dan mana yang jangan disampaikan dulu. mana yang perlu kita dahulukan dan mana yang belakangan, skala prioritas. Falyabda bil ahammi fal aham. Mulailah dari yang paling penting dulu, baru yang berikutnya, yang berikutnya. Mulailah dengan al ashal fal ashal, yang paling mudah dulu, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Ini barakallahu fikum hikmah fi da'wati ilallah. Wa tahadduth ila an-nasi bima yafhamunahu min al-hadis. Yang ketiga, bahwa ayat-ayat dan hadis-hadis tadi dan asar-asar tadi mengajarkan kita untuk tidak menyampaikan kepada manusia kecuali apa yang mereka bisa pahami, atau dengan kata lain sesuai dengan nalar mereka. Hatta wa in kanu ala mustawan minal ilmi was thaqafah, walaupun dia itu memiliki derajat keilmuan dan thaqafah, kalau kamu lihat dia ini masih belum bisa memahami, ya jangan sampaikan. Awam kampung sama awam kampus sama. Artinya awam yang tak bertitel dengan awam yang bertitel sama. Masa profesor doktor dibilang awam? Masa dia itu dosen loh, kok dikatakan awam? Mereka dalam masalah ini belum paham. Barakallahu fikum. Wa hatta in kanu minal khawas, bahkan walaupun dia termasuk orang-orang khusus, madama anna uqulahum la tastati', kalau akalnya belum nyampe, belum bisa memahami, laisatul idrak, dari apa yang kamu katakan, maka tahan dulu. Itu adalah hikmah, konsekuensi dari hikmah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Thumma tamma bihamdillahi ta'ala wa taufiqihi. Telah selesai dengan segala puji bagi Allah, dengan taufik dari Allah. Alhamdulillah, selesai pembahasan kitab ini, penulisan kitab ini, karena yang bicara penulisnya. Telah selesai penulisan kitab ini pada hari Kamis, 19 bulan Dzulhijjah, am 23,400 lil hijrah. Selesai penulisannya pada hari Kamis, tanggal 19 bulan Dzulhijjah, pada tahun 1423 Hijriah. Dan selesai pembahasan kita pada hari Sabtu, tanggal 6, catat sendiri. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khairan katsira. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.